Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Kenapa berhenti, kakak? Aku belum lagi kalah. Ayo, bangkitlah. Mari kita lanjutkan pertempuran ini. Kau keterlaluan, Adi Wulan. Kau keterlaluan. Apakah kau masih belum sanggup, Kakang? Jika begitu, belajarlah lebih jauh lagi. Aku akan menunggumu. Nah, sekarang, mari kita kembali. Tunggu. Tunggu dulu, Wulan. Aku akan mencobanya. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Oh, jika tuanku ingin selamat, cepat-cepatlah pergi. Tinggalkan tempat ini segera. Biarkan hamba sendiri di sini. Kelak jika sudah sembuh semua luka-luka di tubuh hamba ini, hamba akan menyusul ke tempat yang telah kita tentukan. Biarlah aku menunggu beberapa saat di sini. Mungkin sebelum malam nanti lukamu itu dapat kau sembuhkan. Beristirahatlah. Bersemedilah, Amista. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-13 dengan judul Fajar Menyingsing di Bumi Mataram. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Haris Sabar. Dengan sutradara Thomas Agi. Pada seri yang ke-7 ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anti Wulan, Chris Urspon sebagai Raden Sakapal Waguna, Wendan Lubi sebagai Resi Amista, Idris Apandi sebagai Prabu Sora, Juni sebagai Kisura Praba, Sunario sebagai Langkan, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Anting Wulan kembali menolak segala bentuk rayu dan rengekan Raden Sakapal Waguna. Dan Anting Wulan kembali menantang Raden Sakapal Waguna, menantang kakangnya untuk memenuhi syarat pertama yang diberikannya dahulu. Baiklah, kita kembali saja pada perjanjian kita. Aku tidak akan menarik semua ucapan-ucapanku dahulu. Nah, tundukkanlah aku. Itu adalah syarat yang pertama untuk mendapatkan cintaku. Ayo, ikutlah aku. Di sini, Kakang. Ayolah, Kakang. Seranglah aku. Tunjukkan kehebatanmu. Aku akan menerima cintamu jika kau berhasil memenuhi 3 persyaratanku. Oh, Adi Wulan, untuk apa semua ini? Percayalah, aku benar-benar mencintaimu. Aku membawamu ke tempat ini adalah untuk memberikan kesempatan padamu untuk mendapatkan cintaku. Jika kau tidak segera menyerangku, aku akan kembali ke istana. Ayolah, Kakang. Baiklah, Hadi Wulan. Berhati-hatilah. Berhati-hatilah, Hadi Wulan. Aku bukan kanak-kanak, Kakang. Mengapa kau memperingatiku sedemikian rupa? Ayo, seranglah. Baiklah. Hajar! Jaga bagian pundak dan dadamu. Benar-benar menghinaku, Kakang. Jaga ini. Anting Bulan yang merasa tersinggung dengan sikap dan cara kakangnya bertempur, segera saja menyerang Raden Sakapalwakuna dengan jurus-jurus andalan dari Banyu Cakrabuana. Ayo, bangkitlah, Kakang. Jangan hanya pandai memperingati aku. Ayo, bangkit dan berhati-hatilah. Baiklah, kita lanjutkan lagi beberapa saat, Adi Ulan. Mengapa harus beberapa saat? Ayo, satu hari satu malam pun aku akan melayanimu, Kakang. Baiklah. Aku akan melayani di bulan dengan jurus-jurus dari Aji Jala Sukma. Aku tidak perlu menampilkan dirinya. Kepandaian di bulan sangatlah tinggi. Dia pasti akan dapat menjaga dirinya. Apa maunya berputar-putar di sekelilingku? Ia bertempur hanya membuang tenaga percuma. Apa yang terjadi dengan diriku? Tenaga apa ini? Mengapa tenaga ku rasanya terhambat? Melihat Anting Bulan berkutat dengan serangan gaib dari Aji Jala Sukma, Raden Sakapalwakuna menjadi tak sampai hati. Segera saja ia melompat mundur dan menghentikan serangannya. Kita hentikan saja pertarungan ini, Adi Bulan. Tidak ada gunanya kita bertarung bagaikan dua orang musuh besar. Anting Bulan yang merasa terkejut karena kehilangan tenaganya secara tiba-tiba jatuh terduduk ketika Raden Sakapalwakuna melepaskan serangannya. Akan tetapi, beberapa saat saja semua tenaganya telah pulih kembali. Dan tanpa disangka-sangka, ia menyerang Raden Sakapalwakuna. Pemuda yang sedang kasmaran itu sedikit pun tidak mengira akan serangan dari Anting Bulan. Gerak refleks dari dalam dirinya menyentaknya dan serangan yang semula menuju dadanya berhasil dihindari. Akan tetapi, pundaknya lah yang menjadi korban. Kenapa berhenti, Kakang? Aku belum lagi kalah. Ayo, bangkitlah. Mari kita lanjutkan pertempuran ini. Kau keterlaluan, Adi Bulan. Kau keterlaluan. Apakah kau masih belum sanggup, Kakang? Jika begitu, belajarlah lebih jauh lagi. Aku akan menunggumu. Nah, sekarang mari kita kembali. Tunggu. Tunggu dulu, Bulan. Aku akan mencobanya. Bersiaplah kau. Keadaan tubuhmu tidak memungkinkan untuk melanjutkan pertempuran ini. Sudahlah. Tidak. Aku akan mencobanya sekali lagi. Bersiaplah. Raden Sakapalwakuna yang merasa penasaran dengan sikap dan perbuatan Antigulan kini menyerang wanita yang dicintainya dengan jurus andalan dari Aji Jalasukma. Dengan gerak tangan dan kaki yang aneh, Raden Sakapalwakuna dengan cepat berputar mengitari Antigulan. Memang kau mampu. Iya, kau menang, adikku. Aku mengaku kalah. Memang, aku tidak akan mungkin dapat mengalahkan dirimu. Tidak, kakak. Tidak. Kau akan dapat mengalahkan diriku. Kau mampu mengalahkan diriku. Aku akan mampu, kakak. Kakak Saka. Aku cinta padamu. Aku cinta padamu, kakak. Bulan. Kau. Kau. Maukah sekarang kau mengerti tentang diriku? Oh, Bulan. Aku mencintaimu. Aku pun demikian, kakak. Aku mencintaimu. Bulan. Kakak. Terima kasih. Terima kasih. Karena kau mau mengerti akan diriku. Tidak, kakak. Aku mencintaimu. Tapi itu bukan berarti aku akan menerima dirimu. Bulan. Kau. Aku mencintaimu, kakak. Sebagaimana kau mencintaiku. Tapi itu bukan berarti aku akan dapat menerima dirimu. Menerima cintamu. Kehadiranmu. Kau. Kakak. Tidak sadarkan diri. Antigulan yang juga kehilangan tenaganya akibat tumbukan kekuatan dengan Raden Sakapalwakuna terduduk lemas di samping Raden Sakapalwakuna yang tidak sadarkan diri. Sementara itu di tempat lain yang jauh dari kota raja. Jika tuanku ingin selamat, Cepat-cepatlah pergi. Tinggalkan tempat ini segera. Biarkan hamba sendiri di sini. Kelak, jika sudah sembuh semua luka-luka di tubuh hamba ini, hamba akan menyusul ke tempat yang telah kita tentukan. Biarlah aku menunggu beberapa saat di sini. Mungkin sebelum malam nanti, lukamu itu dapat kau sembuhkan. Beristirahatlah. Bersemedilah, Amista. Aku juga akan beristirahat beberapa saat di hutan ini. Tapi, Tuanku, jika mereka datang mengejar, tentu Tuanku akan celaka. Aku rasa mereka tidak akan mengejar kita. Mereka pasti tengah sibuk membenahi kota raja yang menjadi karang abang di beberapa bagian. Perbuatanmu itu tepat sekali, Langkan. Kekacauan yang kubuat itu membuat mereka semakin memperketat penjagaan di kota raja. Tenang-tenang sajalah, Amista. Kau berjagalah, Suraprabha. Menyebar di sekitar tempat ini. Aku akan beristirahat. Ki Suraprabha kemudian memerintahkan Langkang dan kedua adiknya untuk menjaga di tempat yang ditentukannya. Sementara itu Langkang memandang Ki Suraprabha dengan pandangan yang sinis dan tidak bersahabat. Langkang, kau ke sebelah timur. Baiklah Ki Sura, berhati-hatilah dan bertindaklah dengan tepat dan sebaik-baiknya. Setan iblis Segoro Hirang itu akan menjadi semakin besar kepala dengan pujian atas perbuatan biadabnya. Untunglah Baginda masih memandang pengabdianku sekian belas tahun. Hingga ia tidak dengan mudahnya terpengaruh oleh sikap iblis yang tidak mungkin dapat kuikuti. Ada yang datang menuju ke tempat ini. Suara itu menjadi semakin jelas. Aku akan mengusir mereka. Kau Langkan, kenapa kau membunuhnya? Lalu apa yang akan kau lakukan dengan dua orang penduduk itu? Apakah kau akan mengusirnya dan kemudian terlibat dalam pembicaraan dengan orang desa itu hingga mengganggu istirahat Baginda? Daerah ini adalah bagian. Aku yang harus bertindak di sekitar daerah ini. Jangan bicara terlalu keras. Nanti Baginda dan Resi Amista akan terganggu. Awas kau Langkang. Satu saat kita akan menyelesaikan semua ganjalan ini. Jangan kau kira aku menjadi takut dengan kepandianmu itu. Dengan Segoro Hirang. Ada apa ini? Apa yang terjadi di sini? Dua orang penduduk datang ke tempat ini. Dan saya sudah menyelesaikan, Tuanku. Tetapi... ada lagi beberapa yang datang. Bersembunyilah. Tuanku, biarlah hamba yang akan membereskan. Tuanku, tenanglah di sini. Tempat ini ternyata dekat dengan desa. Kita tinggalkan tempat ini. Kita mencari tempat yang lebih sunyi lagi di dalam hutan yang lebat. Hai! Kemudian Prabu Sora mengambil satu keputusan untuk segera mencari tempat lain yang lebih aman dan tenang. Kemanakah kita, Tuanku? Kita akan mencari hutan lebat di sebelah timur sana. Peganglah erat-erat kendali itu, Amista. Demikianlah Prabu Sora bersama dengan Resi Amista, Ki Suraprabha dan tiga orang pengikutnya murid dari Segoro Ireng memacu kudanya menuju arah timur ke sebuah hutan lebat di mana Anting Wulan dan Raden Sekapalwakuna berada. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang kemudian akan terjadi? Apakah Anting Wulan dan Sakapalwaguna yang berada dalam keadaan lemah akan berhasil menghindar dari kelompok Prabu Sora? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-13 Fajar Menyingsing di Bumi Mataram yang dipersembahkan oleh Pombat, Promah dan Prokol bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.